Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله malam ini kita akan selesaikan pembahasan Kitab Thalathatul Usul, untuk kemudian kitab yang setelahnya kita baca masih dalam silsilah karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yaitu kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid, bagi nanti yang punya kitabnya bisa dibawa pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ucapan Asy-Syaikh rahimahullah, kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin, bahwa setiap umat Allah telah mengutus kepada umat tersebut seorang utusan dari masa Nabi Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu. Dia memerintahkan kepada mereka agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wayanhahum an ibadati taghut. Dan melarang mereka dari peribadatan kepada at-tauhid, sehingga tugas para utusan Allah subhanahu wa ta'ala sama dari masa Nabi Nuh hingga Muhammad alaihi salatu wassalam. Dakwah yang mereka tekankan, dakwah yang mereka amban dari Allah azza wa jalla adalah at-tauhid, memerintahkan umat ini agar beribadah, berdoa, meminta, beristighatha hanya kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Dan sebaliknya, mereka melarang umat ini dari beribadah kepada at-taghut, yaitu persembahan atau sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl. Ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang utusan yang mereka menyeru agar beribadah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan menghindarkan mereka, menjauhkan mereka dari peribadatan kepada at-taghut, yakni peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu Ta'ala mengatakan, hadhihi al-ayah dalilun ala thalathati umurin. Bahwasannya di dalam ayat ini ada dalil dari tiga perkara, tiga permasalahan. Awalan, yang pertama, ala anna kulla ummatin balagat har risalah. Bahwasannya setiap umat telah sampai kepada mereka ar-risalah, yakni dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, at-tauhid, bimbingan, ajaran, agama Islam yang dibawa oleh mereka, para Nabi dan Rasul. Karena di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh, telah kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang utusan. Yani mereka telah sampai kepada mereka bimbingan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wa hadzal umum mustafadu min qawlihi fi kulli ummatin. Dan penjelasan dari umum ini, bahwasanya umat secara umum semuanya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut, fi kulli ummah, mencakup semuanya secara umum. Wa kul, kata-kata kul itu konteksnya umum. Barakallahu fikum. Thanian, anna Allah la yaqbalu ibadatan ma'asyirki. Bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba ketika tercampur dengan kesyirikan. Tidak diterima. Permasalahan kesyirikan ini adalah permasalahan yang tidak boleh diremehkan. Tidak boleh dianggap enteng. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di awal dakwah beliau menekankan permasalahan ini. Memahamkan umat ini tentang kalimat la ilaha illallah agar diucapkan, diikrarkan, dan juga diamalkan konsekuensinya. Sekian banyak mereka-mereka yang menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal mungkin secara lisan kita mudah untuk mengucapkannya. Kita saja yang orang ajam, ya. Orang ajam itu adalah orang yang bukan terlahir di negeri Arab sana. Sangat mudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mengapa di awal-awal dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi menyeru kaum Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya ma'syaral Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa ya ikhwah? Karena mereka faham kalimat la ilaha ini memiliki kandungan dan makna konsekuensi tersendiri. Illallah demikian juga memiliki konsekuensi tersendiri. yang konsekuensinya menuntut bagi orang-orang yang mengucapkannya hanya beribadah atau memberikan ibadahnya hanya kepada Allah semata, dan mereka harus menjauhkan dirinya dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sampai mengucapkan la ilaha illallah, maka berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara agar keinginan mereka dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar doa mereka dijawab oleh Allah azza wa jalla, sehingga mereka ketika rihlah tasyita'i wassoif, rihlah di musim dingin dan di musim panas ke negeri Syam dan ke negeri Yaman, mereka menghadap ke Latta terlebih dahulu, ke Uzza, ke Manat, dan yang lainnya dari nama-nama berhala. Tujuannya apa? Tujuannya apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka diseru agar jangan beribadah kepada berhala-berhala tersebut, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka. Ma na'buduhum. Akan tetapi kami hanya ingin mereka tadi, sesembahan-sesembahan itu, yuqarribuna ilallah zulfa, agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Sehingga pada hakikatnya mereka tidak beribadah langsung kepada berhala itu. Mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi melalui, ya, melalui karomah yang dimiliki oleh berhala-berhala tadi. Karena berhala-berhala ini adalah jelmaan, miniatur orang-orang soleh di masa mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah bentuk kesyirikan kaum Quraisy di masa itu. Jangan dianggap kaum Quraisy dahulu minta langsung kepada patung. Tidak. Ya. Dan patungnya adalah patung-patung serem seperti orang-orang musyrikin di masa ini. Ya. Patung-patungnya kan serem-serem. Ada gajah, ya. Ada patung bergambar barong, barongsai. Tidak. Patung mereka ini adalah apa? Miniatur orang-orang solihin di masa itu. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Itu pun Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan agar umat ini berhati-hati dari kesyirikan yang dilakukan oleh seperti mereka ini. Dalam kesempatan yang lain, di saat-saat yang mungkin di antara kita tidak sempat untuk mengingatkan anak cucu kita atau anak-anak kita untuk berpegang teguh dengan tauhid dan berhati-hati dari kesyirikan. Tapi tidak bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Dakwah tauhid memang benar-benar ditekankan oleh beliau alaihi salatu wasalam hingga beliau diambang kematian. Ya, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dilanda demam yang sangat tinggi, beliau seraya membuka selimutnya dan mengatakan, la'anallah al-Yahud wan-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah azza wa jalla melaknat kaum Yahudi dan Nasara karena sebab mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka menjadi masjid, menjadi tempat yang sering dikunjungi, ya. Sampai pada akhirnya mereka meminta kepada para nabi tersebut dijadikan masjid, tempat beribadah. Yang pada asalnya dalam Islam dilarang seorang sholat di kuburan. Dua tempat yang dilarang di sana sholat. Di mana? Hah? Di kuburan dan kamar mandi. Ya. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, akan tetapi dijadikan masjid-masjid. La'anallah. Dengan tegas Nabi SAW, Allah telah melaknat. Sebagai bentuk peringatan kepada umatnya agar jangan sampai meniru umat terdahulu. Akan tetapi memang sunnatullah. Benar-benar telah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat yang lainnya, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Benar-benar kalian akan mengikuti jejak-jejak umat terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga pada saat andai kata mereka, umat terdahulu tadi, masuk ke dalam sebuah lubang, seekor hewan yang bernama dhob, niscaya kalian akan mengikutinya. Ya. Akan menimpa umat ini sikap latah. Suka niru-niru budaya kebiasaan umat terdahulu. Ya. Kalau umat terdahulu mengadakan sebuah acara-acara, umat ini juga niru dengan kemasan yang berbeda, tapi maksudnya sama. Ya. Lalu para sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud umat terdahulu itu Yahudi dan Nasrani?" Qala Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman?" Kalau bukan mereka, siapa lagi? Ya. Segala bentuk kegiatan, acara, bahkan ritual, gaya-gaya ritual mereka ditiru oleh umat Islam. Bahkan sekarang ini waliyadzubillah, seakan-akan tidak ada batas. Ya. Dalam masalah toleransi. Berupaya untuk menyatukan sebuah ajaran yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditalkin oleh Allah Azza wa Jalla, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan beribadah sebagaimana kalian beribadah. Aku tidak akan beribadah apa yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak akan beribadah dengan apa yang aku ibadahi. Tegas. Ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sekarang ini sudah mulai, ya. Pemahaman pluralisme sudah mulai digalakkan. Liberalisme digalakkan, ya. Umat Islam khususnya putra-putri kita kaum muslimin didoktrin dengan media-media, dengan kegiatan-kegiatan yang di situ kosong sekali pendidikan akidah, penanaman akidah terhadap generasi kita. Barakallahu fikum. Maka dari itu faidah yang ketiga di dalam ayat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu dalam surat An-Nahl, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, "Wa thalithan ala anna dinal anbiya'i wahidun wa huwal Islam." Bahwasannya agama para nabi itu satu, yaitu agama Islam. Al-Hanifiyah. Ya. Satu agama mereka. Agama Islam. Yani mereka sama-sama mendakwakan Tauhid. Dari masa Nabi Nuh AS sampai Rasul SAW sama. Ya. Nabi Isa pun juga sama dakwahnya. Memerintahkan umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf juga demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama. Ya. yaitu dakwatut tauhid. Sampai detik ini umat ini harus menekankan dan menanamkan ya, terkait perkara tauhid ini. Tidak boleh main-main. Kenapa ya ikhwah? Karena seorang ketika terjatuh ke dalam kesyirikan, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya dan tidak akan keluar lagi. Ini yang menjadi poin yang sangat dipentingkan. Di sisi lain juga sangat membahayakan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Qala al-musannifu rahimahullah, وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk mengkufuri at-taghut dan mewajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, makna tauhid, arti dari at-tauhid adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu, sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba dengan cara melampaui batas. Ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Naam. Naam. Segala sesuatu yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas, min ma'budin au matbu'in au muta'in, seperti dengan disembah, diikuti atau dipatuhi, itu tauhid ya. Makna tauhid, segala apa yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas, berupa disembah, diikuti, atau ditaati, dipatuhi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wastilahan ahsan maqila fi ta'rifihi ma dzakarahu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan istilah makna secara istilah dari at-tauhid, berarti ada makna secara bahasa. Tauhid itu secara bahasa dari kata toho, melampaui ya. Falamma taghal ma, ya ini air ketika diisi sampai melampaui batas ini, itu artinya togo. Ya. Apa? Meluap. Ya, itu togo. Secara bahasa, secara istilah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam. Wa muraduhu bil ma'bud wal madbu' wal muta' ghair salihin. Yang dimaksud diibadahi, diikuti dan ditaati selain salihin. Ya. Yani selain orang-orang saleh. A Adapun orang-orang salihin, falaisu tawaghid. Wa in ubidu awit taba'u aw ati'u. Orang-orang saleh ketika mereka diibadahi, diikuti atau ditaati, barakallahu fikum, tidak disebut taghut. Karena apa? Karena mereka tidak ridha dengan peribadatan yang mereka kerjakan. Wa ulama usu alladzina yad'una ila ad-dhalal wal kufr aw yad'una ila al-bid'ah aw ila tahlili ma harrama Allah. Adapun para ulama yang jahat, ulama-ulama yang jahat, mereka yang menyeru kepada kesesatan, penyimpangan dan kekufuran, menyeru kepada kebid'ahan, perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, atau mereka-mereka ulama-ulama yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Barakallahu fikum, mereka lah at-tawaghit, taghut-taghut itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Walladzina yuzayyinu liwulatil amr al-khuruj an syari'atil Islam. Dan mereka orang-orang yang menghiasi para pimpinan-pimpinan agar keluar dari syariat Islam. Naam. Binadhmin yastauridunaha mukhalafatul nizamiddin. Yaitu dengan aturan-aturan yang aturan itu tidak sama, menyelisihi aturan-aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Nam, tawaghit, mereka lah para tawaghit. Ya, yaitu para ulama usuk yang berupaya mempengaruhi penguasa untuk membuat aturan-aturan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Merekalah at-tawud. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, li'anna ha'ula'i tajawazu haddahum. Dikarenakan mereka-mereka ini telah melampaui batasan mereka. Fa inna haddal alim ayyakuna muttabi'an lima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan batasan seorang yang berilmu, seorang yang alim, yaitu mengikuti apa yang diajarkan, dibimbingkan oleh nabi alaihi salatu wasallam. Li annal ulamaa haqiqatan warasatul anbiya. Dikarenakan para ulama itu secara hakikatnya adalah pewaris para nabi. 6. Yarithunahum fi ummatihim ilma. Mereka mewarisi. 6. Kepada umatnya ini ilmu. Wa amalan. Para nabi tersebut mewariskan kepada ulama tadi amalan. Amalan soleh. Wa akhlaqan dan akhlak. Wa da'watan wa ta'liman, serta dakwah serta ta'lim, pengajaran. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, itulah at-tawghut. Wat tawaghit, kata Syekh Ibnu Abdul Wahhab, katsirun au katsiratun. Dan tawghut-tawghut itu banyak. Ru'usuhum khamsah. Pembesar-pembesar mereka ada lima. Yang pertama adalah iblis. La'anahullah. Pembesar tauhid yang pertama adalah iblis yang telah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, iblis huwa syaitanur rajim al-la'in. Iblis adalah syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Alladzi qala Allahu lahu wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada iblis, sesungguhnya laknatku atasmu hingga sampai hari pembalasan. Sampai hari kiamat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana iblis ma'al malaika fi suhbatihim ya'mal bi'amalihim. Dahulu iblis bareng-bareng sama malaikat, ya, bersama dengan para malaikat di surga beramal dengan amalan-amalan mereka. Walamma umira bisujudi li Adam, adapun ketika iblis diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, zahara ma fihi minal khubthi wal iba wal istikbar, maka nampaklah, ya, sifat jelek, nam, kesombongan, ya, keangkuhan dari iblis laknatullah, fa'aba wastakbar. Iblis enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin. Dan iblis divonis sebagai bagian dari orang-orang kafir. Ya. Sombong iblis. Kenapa? Karena iblis menganggap penciptaannya dengan api itu lebih mulia dibandingkan Adam. Ya. Sampai mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya, yakni dari Adam maksudnya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sedangkan ia, yakni Adam, dari tanah. Lalu untuk apa aku sujud kepada Adam? Sombong iblis. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala nam, faturida min rahmatillah, maka iblis diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika dikatakan kepada malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam, maka mereka sujud kecuali satu iblis. Dia enggan dan sombong, sehingga ia termasuk orang-orang yang kafir. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua, pembesar tauhid, wa man ubida wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi dalam keadaan ia ridha. Siapa saja yang diibadahi dalam keadaan ia ridha. Barakallahu fikum. Di antara mereka adalah para dukun. Nah, juga para rahib, pendeta-pendeta, rahib-rahib. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka ahlul kitab telah menjadikan ruhbanahum au ahbarahum wa ruhbanahum, ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka, sebagai arbaban, rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang dahulu beragama Nasoro, yaitu sahabat Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu, mengatakan, lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka wahai Rasulullah. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bukankah ketika mereka ya yuhalliluna ma harramallah fatuhillunahu, bukankah mereka ketika menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kamu bareng-bareng menghalalkannya, wa tuharrimuna ma ahallallah wa tuharrimunahu, ketika mereka rahib-rahib mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian pun juga bareng-bareng menghalalkan perkara itu. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, na'am. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuh. Maka itu bentuk ibadah kepada mereka. Karena penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka ini salah satu sikap ya, kita sebagai seorang muslim yang sudah berikrar, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada kitab Allah Azza wa Jalla, maka ketika ada perkara yang memang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak boleh kemudian menghalalkannya lantaran ada fatwa dari ulama tertentu. Padahal sudah jelas-jelas secara nas ini haram. Ya. Kemudian kita bantah, tapi ulama ini menghalalkan. Hati-hati. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, tauhid dan pembesarnya, wa man da'an nas ila ibadati nafsihi, dan orang-orang yang menyeru manusia agar beribadah kepada dirinya, ini adalah tauhid. Memerintahkan manusia agar beribadah kepada dirinya, ra'sut tawahid, dalam jenis yang ketiga ini adalah Fir'aun la'natullah alaih. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ya. Fir'aun mengatakan, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Luar biasa. Apa yang disombongkan oleh Fir'aun? Kekuasaan. Ya. Akhirnya Allah hancurkan dan binasakan Fir'aun di mata umatnya ketika itu. Nah, disaksikan oleh umatnya, hancur, binasa. Yakni mereka yang menyombongkan diri dengan kekuasaan. Nah. Raja di masa Nabi Ibrahim yang bernama Namrud juga demikian. Dia mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan. Mereka tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib, dan orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, para dukun, para peramal, hadza tauhid, mengetahui perkara yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di dalam ayatnya, dalam surat Luqman, ada lima perkara yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang as-sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, pengetahuan tentang turunnya hujan. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak dan hanya dia yang tahu. Ini di sini akan hujan, di sini akan hujan, di sini enggak hujan. Ya. Lu bagaimana dengan perakiraan cuaca, Ustaz? Itu kan perakiraan. Kira-kira kan gitu. Dikatakan Palembang berawan, ternyata hujan. Ya ini tadi hujan. Ya. Mendung. Mendung enggak berarti hujan. Nah. Paham tuh ya, Pak? Yang ketiga, ya'lamu ma fil arham, yakni pengetahuan apa yang terjadi dalam rahim. Tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang mengetahui? Allah menyatakan ya, di dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, nah, ketika bayi sudah berumur 120 hari atau 4 bulan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'mar. Naam, wa yursalu ilaihil malak fa yu'mar bi arba'i kalimat. Diutus ke dalam rahim tadi kepada jabang bayi tadi, janin, malaikat khusus kemudian diperintah untuk mencatat 4 nasibnya. Ya. Barakallahu fikum. Rizqihi wa ajalihi syaqiyun aw sa'idun wa amali. Nah, catat rizkinya, kematiannya, amalannya dan nasibnya dicatat. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pengetahuan sekarang kedokteran ya, dikasih ya, pengetahuan perkembangan janin itu sedikit saja ya. Ada perkara-perkara yang tidak diketahui, bagaimana janin ini yang memberi makan, di dalam sanad siapa prosesnya ya, yang membesarkannya demikian, membentuk ya, itu semuanya adalah hak Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Nasib kita besok enggak tahu kita. Nah. Hati-hati dari mbah-mbah, mbah ini, mbah itu, mbah ono, mbah ini. Ya. Itu peramal-peramal tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Mengaku dia mengetahui perkara yang gaib. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan dengan tegas berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan." Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib itu, seorang pun enggak tahu. Illa manirtadha mir rasulin, kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa? Para rasul dikasih wahyu. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan, aku melihat demikian dan demikian. Nanti di neraka demikian dan demikian. Aku melihat orang yang terbanyak atau manusia yang terbanyak menduduki neraka adalah para wanita. Itu semua adalah wahyu dari Allah, bukan kemampuan ramalan dari Nabi alaihi salatu wasalam, bukan. Nah. Qala. Kemudian yang berikutnya, wa man hakama bighairi ma anzalallah, dan orang-orang yang berhukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ra'sut tauhid yang terakhir ini perlu dijelaskan ya. Jangan sampai seorang membabi buta memahami ra'sut tauhid dengan tanpa bimbingan para ulama. Barakallahu fikum. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-33, ayat yang ke-45, dan ayat yang ke-47. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini ayat pertama. Di surat yang sama. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan lagi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ini mati ya, robotnya. Sudah isa ya? Belum. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini. Pertama disebutkan kafir, kedua disebut zalim. Ayat yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berhukum dengan apa yang diturunkan, atau barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hal hadhil awsaf ats-tsalatsa tatanazzal ala mausufin wahid. Apakah tiga sifat ini tadi, kafir, apa, zalim, fasik, masuk ke dalam satu, disifati kepada satu orang? Nah, bimakna anna kulla man lam yahkum bima anzalallahu fa huwa kafir zalim fasik. Maknanya adalah bahwasanya orang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka dihukumi kafir, zalim dan fasik. Ya. Apakah demikian? Barakallahu fikum. Kata Syekh, enam. Wa ana. Fa kullu kafirin zalim fasik. Setiap orang kafir memang zalim dan fasik. Au hadhil awsaf tatanazzal ala mausufaini au mausufina bihasbil hamil lahum. Bahwasanya sifat-sifat ini disematkan, ya, disifatkan bihasbil hamil, berdasarkan apa hamil itu, apa, barakallahu fikum, karena mengungkapkan secara bahasa Indonesia yang susah. Hah? Pendorongnya. Nah, pendorongnya dan sebabnya. Ala adamil hukmi bima anzalallah. Kenapa dia tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya. Artinya vonis bahwasannya seorang ini kafir, zalim dan fasik itu tergantung, ya, apa motivasi dia berhukum dengan selain hukum Allah tadi. Sehingga tidak bisa disamaratakan dan dipukul rata. Bahwasanya seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, tidak. Bahkan tafsir dari sahabat Ali ibn Abi Thalib dan juga para sahabat yang lainnya, makna faulaika humul kafirun ay kufrun duna kufrin, yakni kekafiran atau kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya. Paham ya? Contoh yang sekarang dihukumi kufur, ya, atau kafir. Kemarin kita sempat membaca apa? Perbedaan hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya. Dihukumi kufur, kafir, tapi kekafiran ini tidak sampai mengeluarkan kepada keislamannya. Termasuk diantara sesuatu amalan yang dihukumi kufur ketika seorang melakukannya adalah kufur nikmat. Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seorang yang kufur nikmat, dia tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir keluar dari keislamannya. Maka dari itu, seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak boleh bagi kita untuk memukul rata ini seorang yang kafir. Ada rinciannya. Bagaimana rinciannya? Insya Allah kita akan baca penjelasannya pada perjumpaan kita berikutnya. Insya Allah Ta'ala kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.